Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadis yang ke-5 وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. Wa anhu, dan diriwayatkan darinya, yakni Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rafa'a insanan, rafa'a bermakna mendoakan seseorang, idza tazawwaja, apabila ia telah menikah, qala, beliau mengucapkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, semoga Allah memberkahi untukmu, semoga Allah memberkahi atas dirimu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, dan Ibn Hibban. Hadis ini juga disahihkan oleh para ulama muasirin di masa ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil dalam Sahih Musnad. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hadis ini terdapat padanya tuntunan atau sunnah Nabi SAW, yaitu mendoakan seseorang yang telah menikah. Disebutkan oleh As-Sanani rahimahullah, wafihi anna du'a lil mutazawwij sunnah. Terdapat pada hadis ini bahwa mendoakan seorang yang menikah adalah sunnah. Ya. Syekh Al-Bassam juga menyebutkan yadullul hadith ala annahu yustahabbu liman hadara adan nikah an yad'uwa lil mutazawwij bihadha ad-du'a. Hadith menunjukkan bahwa disunnahkan bagi yang menghadiri pernikahan untuk mendoakan seorang yang menikah dengan doa ini. Dahulu di masa jahiliyah, mereka juga mengucapkan doa-doa bagi orang yang menikah. Namun tentu dengan doa-doa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dulu mereka mengucapkan birrafa' wal banin. Birrafa' wal banin, yakni maknanya ar-rafa' artinya husnu al-mu'asyarah, yakni kebaikan dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, wal banin, dan anak-anak, semoga mendapat anak-anak keturunan. Ini kurang lebih maknanya semacam itu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa yang lain yang lebih baik tentunya, yaitu dengan doa ini, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Ini doa bagi seseorang kepada al-mutazawwij. Adapun orang yang mutazawwij, yang menikah itu sendiri, ketika mendoakan istri, tentu ini juga ada tuntunan yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis berikutnya, uh, atau sebelumnya di sini As-Sanani rahimahullah mengatakan wa ammal mutazawwij fa yusannu lahu an yaf'ala wa yad'a bima afadahu hadis Amr ibn Shu'aib an nabihi an jaddi. Adapun seorang yang mutazawwij, yaitu suami yang baru menikah, dia mendoakan istrinya bukan dengan barakallahu lak, tapi dengan doa yang lain. Disebutkan dalam hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, Nabi bersabda, "Idza afada ahadukum imra'atan aw khadiman aw dabatan falyakhud binasiyatiha walyakul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaihi." Ya, bila seseorang dari kalian mendapatkan seorang istri, ya, memperoleh seorang istri dengan pernikahan tersebut, atau khadiman, seorang pembantu, yakni semacam hamba sahaya, audabatan atau hewan kendaraan, misal unta atau kuda, falyakhudh binasiyatiha, maka peganglah, letakkan ya telapak tanganmu pada nasiyah, yaitu ubun-ubunnya, ya. Lalu bacalah doa, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang majabalta alaih, kebaikan yang engkau ciptakan ia padanya. Begitu pula, a'udhu bika min syarriha, aku berlindung kepadamu dari kejahatannya, keburukannya. Wa syarri majabalta alaih, dan keburukan yang engkau ciptakan ia di atasnya. Ya, riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Baik, hadis berikutnya wa an Abdullah ibni Mas'ud, hadis yang ke-6 dari bab ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fil hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Di sini ada kekurangan cetakannya, saya baca ulang dari cetakan yang lain. Ya. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fil hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa yakra'u 3 ayatin rawahu ahmad wal arba'ah wa hassanahu tirmidhi wal hakim. Yang artinya bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau mengatakan, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami at-tashahhud, yakni bacaan syahadatain dalam pembukaan khutbah fil hajah, yakni khutbatul hajah, yaitu innal hamdalillah dan seterusnya. Ya, mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang biasa kita ucapkan, itu perbedaan riwayat-riwayat, ya. Di riwayat yang lain mungkin ada beberapa tambahan, ya, seperti yang kita sering membacanya. Kemudian disebutkan di sini wa yaqra'u 3 ayat, dan membaca 3 ayat. Maksudnya yang juga biasa kita baca di pembukaan khutbah atau muhadharah, yaitu surat Ali Imran 102, kemudian An-Nisa pertama, kemudian Al-Ahzab ayat 70. Ya, Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan seterusnya. Dan surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan seterusnya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Arba'ah, yakni Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan hadis ini dihasankan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Begitu pula disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah mentakhrij dan menulis kitab khusus, ya, kitab kecil, risalah yang kecil terkait dengan khutbatul hajah ini. Beliau mentakhrij, yakni meneliti riwayat-riwayat hadis ini, dan beliau tulis dalam satu buku kecil. Begitu pula beberapa faedah, ya, terkait dengan hadis ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan di sini bahwa Rasulullah SAW mengajarkan at-tasyahud fil hajah. Ya. At-tasyahud fil hajah, tasyahud seperti yang kita ketahui, syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan pembukaan khutbah secara lengkap tadi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan fil hajah, dalam suatu hajah. Nah, di sini bermakna yang lebih umum. As-Sana'ani rahimahullah mengatakan 'amun likulli hajah wa minha an-nikah. Ini bermakna berbagai macam hajah umum. Wa minha an-nikah, dan termasuk dalam pernikahan, ya. Jadi hajah kita khutbah, ya kan? Hajah kita muhadarah, mungkin hajah menyampaikan sesuatu kepada seseorang dalam suatu pembicaraan penting misalnya, boleh saja. Dan terutama di sini kaitannya dengan bab kita adalah an-nikah, ini juga termasuk hajah, ya. Sehingga di sini kita mengambil suatu pelajaran faedah dari hadis ini yang terkait dengan bab nikah, bahwa disyariatkan dalam akad pernikahan untuk membaca khutbatu al-hajah. Dikatakan oleh As-Sana'ani rahimahullah dalam Subutus Salam, wa fihi dalalatun ala sunniyyati dhalika fin nikahi wa ghairihi, ويخطب بها العاقد بنفسه حال العقد وهي من السنن المهجورة. Hadis ini terdapat padanya dalil tentang sunnahnya membaca khutbat al-hajah dalam pernikahan dan yang lain, dan yang membaca pembukaan khutbah tersebut adalah al-aqid binafsihi, seseorang yang melakukan akad itu sendiri. Misalnya wali, ya, wali yang akan menikahkan. Hal al-aqid, saat melakukan akad. Wahiya minas sunani al-mahjurah, dan ini termasuk sunnah-sunnah yang mahjurah, telah ditinggalkan oleh manusia. Ya. Jadi kalau begitu, seorang wali ketika menikahkan, seperti yang tadi kita sebutkan di awal kajian ini, bahwa di sana ada ijab dan ada qabul. Al-aqid adalah yang melafalkan ijab, ya kan? angkahtuka, zawajtuka, dan yang semakna dengannya. Maka sebelum ia melakukan ijab, baca dulu khutbah ini, pembukaan khutbah ini. Innalhamdalillah nahmaduhu dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dan seterusnya. Setelah itu baru mengatakan ya fulan ankahtuka wa zawwajtuka ibnati fulana. Ya. Bi mahri kada wa kada misalnya. Wahai fulan, aku menikahkan engkau dengan putriku yang bernama fulana dengan mahar demikian dan demikian. Ya. Nah, ini merupakan sunnah seperti kata As-Sunani rahimahullah, dan sunnah ini telah ditinggalkan oleh banyak orang. Ya. Nah, mungkin sebagian orang menganggap ya, panjang khutbahnya, pembukaan semacam ingin melakukan muhadharah dan seterusnya. Lah, ini sunnah Nabi. Begitu Nabi SAW mengajarkan kepada umat ini. Namun kalau As-Sunani yang sudah tahun dulu mengatakan ini minas sunan al-mahjurah, sunnah yang ditinggalkan sejak dulu, bagaimana dengan zaman sekarang? Orang-orang lebih meninggalkan sunnah tersebut. Taib. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketujuh dari bab ini. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqat wa sahahu al-Hakim. وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ah," apabila seseorang dari kalian melamar, ya, sama ya, melamar juga ini. Melamar seorang wanita, fa in istata'a an yanzura minha, apabila ia mampu melihat ya dari wanita itu, pada wanita itu sesuatu yang ma yad'uhu ila nikahiha, yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, fal yaf'al, maka lakukanlah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim, para rawinya adalah orang-orang yang fiqah dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini juga punya syahid, yakni hadis lain yang mendukung dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Juga ada syahid hadis lain yang mendukung dari hadis Muhammad bin Maslamah, riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Hadis ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Ya, artinya bahwa beliau menguatkan hadis ini. Hadis yang ke-8, wali muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaj imra'atan نظرت إليها قال لا قال اذهب فانظر إليها. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang lain yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan kepada seseorang tazawwaja imra'atan, ya, yang menikahi seorang wanita, artinya ingin menikahi ya seorang wanita, anadharta ilaiha, apakah engkau telah melihatnya? Qala la, ia menjawab tidak. Qala ungzur, idhab fangzur ilaiha, pergilah engkau ke sana dan lihatlah wanita tersebut. Ya. Hadis-hadis ini yang kita baca hadis yang ke-7 dan 8 atau hadis yang diriwayatkan dari beberapa sahabat yang mungkin beberapa lafadznya berbeda namun punya makna yang sama, yaitu disyariatkannya an-nadhar, yaitu melihat wanita yang hendak dinikahi. Ya. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, diantaranya juga oleh As-Sanani dalam kitab Subulus Salam dalam syarah, kata beliau, dallat al-ahadith ala annahu yundabu taqdimun nazar ila man yuridu nikahaha wa huwa qawlu jamahirul ulama. Hadis-hadis ini menunjukkan tentang disunnahkannya an-nazar, melihat, ya, tengok terlebih dahulu. Li'annahu ila man yuridu nikahaha, melihat wanita yang hendak dia nikahi. Dan ini qawlu jamahir al-ulama, merupakan pendapat mayoritas para ulama. Ya, jadi di sini bukan hanya bab mubah, ya, diperbolehkan, mubah bukan. Tapi di sini As-Sanani mengatakan yundabu, disunnahkan. Ya. Dan ini pendapat jamahir al-ulama, mayoritas para ulama. Baik. Hanya saja di sini perlu kita perhatikan tentunya beberapa penjelasan ulama terkait dengan tuntunan dalam bab ini. Ya. Sebelum itu tentu syariat Islam dengan syariat ini memiliki hikmah-hikmah yang besar, yaitu seperti tersebut pada hadis Nabi SAW yang lain. Kata beliau, ahra an yu'dama bainakuma, dengan melihat, ya, tengok dulu sehingga mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan wanita tersebut yang hendak dinikahi. Kata beliau, ahra an yu'dama bainakuma, lebih dekat kepada yakni kelanggengan, ya, langgeng atau keberlangsungan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga itu. Ya. Jangan sampai ia tidak melihat, tiba-tiba dilakukan akad, setelah dia bertemu, berjumpa dengannya, ternyata dia, ya, tidak suka dengannya, tidak mencintainya. Akhirnya mungkin akan terjadi perceraian atau kezaliman terhadap wanita tersebut. Ya. Karenanya di sini Nabi SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut yang belum melihat, kata Nabi, idhab fangdur ilaiha, pergi dulu, lihatlah. Tengok, perintah dari Nabi SAW. Ya, perintah dari Nabi SAW. Nah, di sini berikutnya dibahas oleh para ulama rahimahumullah, apa batasan dalam melihat calon istri tersebut. Sebelum itu, ya, di sini saya ingat sesuatu bahwa di sini adalah proses sebelum khitbah, sebelum melamar. Ya. Sebagian menyebutnya dengan istilah an-nadhar ilal makhtubah. Ya, an-nadhar ila al-makhtubah. Melihat kepada wanita yang dikhitbah. Nah, seolah-olah khitbah, ya, sekalian nadhar. Ya, padahal khitbah ini kan sudah melamar, meminta. Nah, kalau khitbah sekalian nadhar, ini belum mesti terjadi. Barangkali bisa jadi ketika dia nazar, dia tidak ada rasa senang dengannya, tidak mencintainya, tidak suka dengannya, Bagaimana dia mau melakukan khitbah, mau melamarnya, ya kan? Nah, jadi di sini dikatakan oleh sebagian ulama, ya. Qala ashabu Syafi'i yanbaghi an yakuna nadharuhu ilaiha qabla al-khitbah. Hatta idza karihaha tarakaha min ghairi idza'in. Bi khilafi ba'da al-khitbah. Jadi ulama-ulama dalam madhab Syafi'i mengatakan seperti yang dinukil dan dikutip oleh As-Sunani, semestinya nazar ini dilakukan sebelum khitbah. Sehingga ketika dia melihat, ya, menengoknya dan ternyata dia tidak menyukainya, karihaha taraka, maka dia tinggalkan, dalam arti dia tidak melanjutkan dengan khitbah. Min ghairi idza bi khilafihi ba'da al-khitbah. Sehingga dengan itu dia tidak menyakiti, tidak mengganggu. Adapun ketika telah dia khitbah, baru melihatnya, setelah melihat tidak suka, lalu dia batalkan, nah ini lebih menyakitkan, ya. Oleh karenanya ditekankan tadi oleh ulama-ulama dalam madzhab Syafi'i, ini qabla al-khitbah, sebelum khitbah. Selanjutnya tadi disebutkan di sini apa batasan dalam nadhar, mana saja yang diperbolehkan. Dalam hadis Nabi SAW, beliau tidak menyebutkan secara pasti. Hanya saja beliau mengatakan an yanzara minha ila ma yad'uhu ila nikahiha. Hendaknya melihat kepada wanita itu, menengoknya. Apa yang dia lihat, ma yad'uhu ila nikahiha, yang membuat ia terdorong untuk menikahinya. Nah, akhirnya di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan al-wajhu wal-kaffain. Al-wajhu wal-kaffain. Ini pendapat sebagian ulama. Wajah dan dua telapak tangan. Apa alasannya? Karena al-wajh ini majma'u al-mahasin. Yani pusat keindahan, ya. Majma' al-mahasin. Jadi inti keindahan itu di wajah. Sehingga ketika terlihat wajahnya dan ia suka, sudah, yang lain insyaallah juga akan disukai olehnya. Yang kedua al-kaffain, dua telapak tangan. Kenapa? Kata sebagian ulama, karena ini sebagai dalil atau untuk mengetahui khusubah, yakni fisik dia. Apakah dia orang yang kurus, gemuk, terlihat dari jari-jarinya, terlihat dari tangannya. Ya, kulit juga, warna kulit mungkin, ya kan? Dan seterusnya. Al-muhim, intinya itu kata sebagian ulama. Bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Di sini ada pendapat-pendapat yang macam-macam. Sebagian ulama seperti di sini As-Sunani sendiri mengatakan wal hadith mutlaq. Fayangzur ila ma yahsul lahu al-maqsud bin nazar ilaih. Hadith ini tidak memberikan suatu batasan sehingga mutlak, artinya jangan kita batasi pada tempat tertentu, baik wajah saja atau wajah dengan telapak tangan. Pembatasan semacam ini tidak ada dalil dari Nabi SAW. Sehingga yanzur ila ma yahsul lahul maqsud, melihat kepada apa yang maksud daripada ia menikahinya tercapai. Ya. Melihat kepada sesuatu mungkin lebih daripada wajah dan telapak tangan, yang dengan ia melihatnya, ya, maksudnya terpenuhi, tercapai. Ya. Di sini sebagian sahabat ya bahkan sampai melihat ya semacam Umar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an diriwayatkan bahwa Umar melihat betis. Ya, betis ya, paham ya? Ketika hendak menikahi putri Ali radhiyallahu an. Ya. Padahal betis di luar wajah wal kaffain. Naam. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam sebagian riwayat beliau punya dua riwayat dalam hal ini atau beberapa riwayat. Salah satunya seperti pendapat yang tadi saya sebut, wajah dan dua telapak tangan. Dalam riwayat yang kedua dari beliau, beliau mengatakan yungzar ma yadhhar ghaliban karraqabati wassaqaini wa nahwihima. Lihatlah apa yang yadhhar ghaliban, biasanya tampak. Yani wallahu a'lam, maksud beliau biasa tampak di keluarga. Semacam raqabah, raqabah leher. Wassaqain dan dua betisnya. Ketika seorang wanita di rumah bersama mahram-mahramnya, ya. Dia tidak menggunakan kerudung, ya kan? Sehingga tampak wajahnya, rambutnya, lehernya, tampak pula dua betisnya, mungkin tangannya pun tampak lengannya. Nah, ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, pendapat atau riwayat kedua dari beliau mengatakan semacam ini. Ya. Dan ini wallahu'alam ya didukung pula oleh sebagian riwayat, ya, sebagian riwayat seperti Jabir radhiyallahu an, beliau melihat seorang gadis ketika di kebunnya, ya, tanpa ada orang-orang, artinya apa yang biasa tampak darinya, ya, wallahu a'lam. Kemudian juga dari ulama yang lain semacam Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, beliau juga menguatkan semacam yang disebutkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Hanya saja di sini beliau Ibn Utsaimin memberikan beberapa syarat, ya. Beliau menyebutkan beberapa syarat terkait dengan nazar ini karena tentunya tidak diperbolehkan seseorang bermain-main dalam bab ini, akhirnya menyakiti pihak apa wanita atau keluarganya. Ya. Karenanya di sini Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa syarat. Yang pertama, an yakuna indahu ar-raghbah al-akidah fi an yatazawwaj. Bahwa ia memiliki keinginan yang kuat untuk menikahi wanita tersebut. Wa laysat niyyatuhu an yatufa binisa'il 'alam. Bukan ia bermaksud untuk hanya ingin tahu, ya. Datang kepada seorang wanita ke keluarganya ingin nazar, sudah ya batal, pindah lagi ke yang lain, lihat lagi batal lagi, terus dari satu ke yang lainnya yatuf. Bukan itu. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan syarat yang pertama indahu ar-raghbah al-aqidah, memang dia punya keinginan kuat, ya, untuk menikahi wanita tersebut. Ya, tentunya sebelum ini mungkin dia telah memiliki suatu informasi ada seorang wanita demikian dan demikian sehingga dia punya raghbah, punya keinginan menikahinya. Baru setelah itu dia melangkah kepada apa? An-nadhar. Yang kedua, syarat kedua, an yaghliba ala dhannihi al-ijabah. Bahwa ia punya dugaan kuat, ya, prasangka yang kuat bahwa dia akan diterima. Yani seandainya dia meminangnya, melamarnya, dia akan diterima. Dan biasanya ketika dipersilahkan untuk nazar, artinya ini ada kemungkinan, ya, untuk diterima. Dengan kata lain, kalau keluarga dari si wanita tidak menerima, ya tentu tidak akan mempersilahkan untuk dinadhar. Ya. Yang ketiga, an yakuna dzalika bila khulwah. Hendaknya tanpa melakukan khulwah. Khulwah yakni hanya berdua dalam suatu ruangan. Ya. Misalnya ruangan semacam ini hanya ada mereka berdua. Ya, datang melihat hanya ada mereka berdua. Khulwah. Tanpa ada mahram. Ini tak boleh karena Rasulullah SAW mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'ah. Janganlah seorang lelaki berkhulwah dengan seorang wanita. Dan seterusnya dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa kalau ada yang khulwah semacam itu, yang ketiga adalah syaitan. Asyartur rabi', syarat yang keempat, an yakuna an-nazar ila ma yadhhar ghaliban la ila al-aurah. Hendaknya nazar itu kepada sesuatu yang biasa tampak dari wanita tersebut, la ila al-aurah, bukan kepada aurat. Misal al-wajh war-ra's, semacam wajahnya, kepalanya, bima fiha asy-sya'r, termasuk rambutnya, wal kaffain, dua telapak tangan, wal dhira'ain, dua lengannya, ya, lengan, wal qadamain, dua telapak kakinya, wa atraf as-saqain, dan betisnya, yang di bagian bawah, artinya betis pun kata Syekh Utsaimin bagian atraf, ya, mata kaki ke atas lagi sedikit lah, bukan seterusnya, ya, boleh mengatakan atraf. Walayang tur ila syai'in akhar, tidak melihat ke sesuatu yang lain. Asyartul khamis, syarat yang kelima, alla yataladzadha ma'aha bimuhadathatin sawa'un kana taladzudha tamattu' au taladzudha syahwah. والفرق بينهما أن تلذذ التمتع يجد الإنسان راحة نفسية في محادثة المرأة وتلذذ الشهوة يجد ثوران الشهوة. Yeah. Syarat yang kelima, jangan ia taladzud, yakni menikmati muhadathah bersama perempuan tersebut, baik dengan syahwat atau tanpa syahwat. Ya. Yeah. Yani menggunakan kesempatan untuk, ya, berbincang, berbual yang panjang, menikmatinya, tidak boleh. Ya. Nah, ini lima syarat, ya, beliau sebutkan dalam an-nadhar, melihat atau menengok si wanita tersebut yang ingin dinikah. Baik. Cukup? Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Allahumma a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.